Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan proyeksinya atas kondisi ekonomi Eropa terkait kesepakatan terakhir Uni Eropa untuk menjadikan European Central Bank sebagai pengawas perbankan di seluruh Eropa. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa para pemimpin di zona euro masih solid, sehingga bayang-bayang perpecahan di antara negara-negara pengguna mata uang euro tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk melanjutkan perbincangan atas proyeksi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, menurut visi Bapak pribadi, mungkin tidak perpecahan di zona euro bakal terjadi. Kalau saya sejak awal pecahnya krisis Eropa, saya mengatakan tidak akan gampang bubar. Waktu saya ditanya kenapa, mungkin kita pernah bicarakan soal itu kenapa. Karena Eropa itu sudah sangat matang, sudah sangat dewasa. Mereka kalkulasi dan mereka mau berkorban yang sudah dibuktikan. Dengan pertama-tama Jerman Timur dan Jerman Barat. Dalam 24 jam, Mark Timur dan Mark Barat. Mata uangnya itu sama itu berapa besar ruginya Jerman Barat. Menggerutu sedikit tetapi tidak apa-apa. Lalu kemudian dengan masuknya Euro, dalam 24 jam mata uangnya menjadi satu. Kemudian ketika itu juga berkorban lagi rakyatnya. Oleh karena menurut kurs itu kan mestinya harganya turun separuh. Ini tidak, hanya turun 30%. Kebetulan saya di sana waktu itu ya, menggerutu rakyatnya, tapi kan tidak sampai marah, tidak sampai demo. Jadi, faktor kedewasaan publik dan pemerintahan di zona euro yang membuat mereka masih bisa bersatu ya, Pak Kwik? Iya. Nah, sekarang sekali lagi, setelah diprediksi akan bubar, sampai hari ini tidak bubar, sekarang bahkan terlihat adanya tanda-tanda akan lebih kuat, makan waktu, tetapi United States of Europe kelihatannya akan jadi buat saya. Baik, Pak Kwik, jika kita kaitkan dengan proyeksi ekonom Nouriel Roubini tentang potensi resesi yang sempurna pada tahun depan, apakah itu bisa diartikan bakal terjadi di Eropa pada semester pertama, sementara di semester berikutnya akan terjadi pemulihan? Bisa. Jadi resesi yang sempurna itu apakah sama dengan mematikan? Kan belum tentu sama. Itu pertama. Kedua, yang membuat prediksi-prediksi ngeri-ngeri begitu itu bukan hanya dia, cukup banyak. Tetapi juga banyak yang terbantahkan kan sampai sekarang. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.